Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban barakan fiikum yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat, memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita taufik untuk beramal soleh, dan kita diberikan istiqomahan di dalam belajar dan juga dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan mudah-mudahan dengan kita terus belajar, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam hari ini dan kesempatan seterusnya insyaallah kita akan mengkaji dua kitab sekaligus, yaitu yang pertama kitab Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang meninggal dunia tahun 1406 Hijriah, di mana pembahasan kitab Masailul Jahiliyah ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya yang dulu kita kaji di Jantan, dan nanti setelah itu kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram ya, dengan pembahasan yang ringkas pula. Masailul Jahiliyah perlu dipahami terlebih dahulu, kami sedikit mengulang. Ini berisi tentang perkara-perkara jahiliyah yang masih dianut oleh orang-orang saat ini. Ya, masalah jahiliyah itu berisi masalah-masalah jahiliyah yang ini menunjukkan celaan. Artinya orang muslim itu hendaklah tidak memiliki sifat atau perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan di sini. Jadi mereka hendaklah menghindarinya. Apa saja masalah jahiliyah tersebut? Ada tiga pokok dulu yang beliau sampaikan ya, sejak awal. Tiga pokok terlebih dahulu yang beliau sampaikan. Yaitu masalah jahiliyah yang pertama, yaitu berdoa atau beribadah kepada wali dan orang soleh ya, yaitu berdoa beribadah kepada wali dan orang soleh, itu masalah jahiliyah yang pertama. Artinya ini jadi pembeda yang sangat-sangat besar antara orang muslim dan orang-orang jahiliyah terdahulu. Orang muslim ya, dia menjauhi peribadahan kepada orang-orang soleh, tidak mengagungkan mereka secara berlebihan. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka itu terpecah belah dalam ibadah dan juga cara mereka itu beragama. Mereka tidak bersatu. Jadi mereka ingin berkelompok-kelompok, berhizab-hizab ya, berfirqoh-firqoh, tanpa ingin menyatu di atas ajaran tauhid atau di atas ajaran yang benar. Baru yang ketiga, beliau sebutkan permasalahan jadi yang ketiga, dan ini jadi permasalahan pokok ya, yaitu bahwasanya orang jahiliyah itu menganggap kalau kita memberontak atau menyelisihi penguasa atau pemerintah, maka itu ada keutamaan. Kalau seorang itu malah tunduk pada pemerintah, tunduk pada penguasa yang sah, malah itu suatu kehinaan. Jadi tiga pokok di sini yang beliau sampaikan di awal dahulu ya, yang ini merupakan sifat-sifat jahiliyah yang dasar, sampai-sampai beliau mengatakan bahwasanya tiga masalah ini Ya, itulah yang jadi pembeda besar antara orang muslim dan orang-orang jahiliyah. Jadi sebaliknya, kalau orang muslim itu beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian yang kedua, berarti orang muslim itu bersatu, menginginkan persatuan, tidak menginginkan perpecahan. Kemudian yang ketiga, yang kebalikan dari yang tadi, itu berarti seorang muslim itu mentaati penguasa dan menginginkan kebaikan pada penguasa mereka sendiri. Jadi bukan malah menghinakan atau menginjak-injak kehormatan penguasa. Jadi tiga pokok ini yang patut diingat. Yaitu yang pertama tadi, berbuat syirik atau beribadah kepada orang soleh. Kemudian yang kedua, berpecah belah, berkelompok-kelompok, berhizab-hizab, berfirqah-firqah. Kemudian yang ketiga, tidak mau taat pada penguasa yang sah. Kemudian yang keempat yang kita lihat, yaitu taklid buta. Ya, taklid buta, jadi cuma mengikut-ngikut saja ajaran yang sudah jadi ajaran turun-temurun tanpa ingin mengetahui manakah yang benar, manakah yang salah. Kemudian yang kelima, selalu berdalil dengan jumlah yang banyak tanpa merujuk pada apa yang jadi sandaran dari anggapan orang banyak tersebut. Jadi apa yang sudah jadi tradisi orang banyak, nah itulah yang diambil. Kemudian yang keenam, yaitu berdalil dengan ajaran nenek moyang, ajaran nenek moyang yang terdahulu akdamun, tanpa juga melihat ajaran tersebut benar ataukah salah. Kemudian yang ketujuh, selalu berdalil bahwasanya orang yang cerdas, selalu berdalil bahwasanya kebenaran itu selalu berpihak kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Jadi kalau orang-orang yang bodoh itu tidak menunjukkan, atau orang-orang yang tidak berpendidikan itu tidak menunjukkan bahwasanya itu kebenaran ada pada mereka. Nah, ini juga sifat jahiliyah. Kemudian yang kedelapan, bahwasanya kalau yang namanya kebenaran juga tidak berpihak kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, selalu berpihak pada orang-orang yang kaya. Ini juga sifat jahiliyah. Ya, jadi kalau ada yang menyatakan misalnya, wah itu pengikutnya semuanya itu orang-orang bodoh, orang-orang miskin, nah ini sifat jahiliyah yang sudah jadi turun-temurun dari dahulu pula. Kemudian yang kesembilan, yaitu mengikuti ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Mengikuti ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Dan sekarang kita lihat yang kesepuluh. Yaitu diantara sifat jahiliyah lagi yang ke-10, beliau katakan romyuhum ahlitin bikil latifahmihim wa'adami hifzihim. Yaitu orang jahiliyah itu punya sifat, mereka selalu menuduh orang yang paham agama itu dituduh kurang pemahamannya. Ya, kurang pemahamannya atau tidak menguasai realita yang ada. Jadi sekali lagi, ya, orang jahiliyah selalu menuduh kalau ada orang yang paham agama memutuskan suatu masalah, itu selalu dianggap ini orang ini nggak tahu, ya ini orang ini terlalu, ya orang ini sedikit sekali pemahamannya. Jadi ulama dituduh itu sedikit pemahamannya dan kurang paham realita. Syekh Muhammad mengatakan al-istidlal ala butlanid-din biqillati afhami ahlihi wa adami hifzihim, yaitu sifat jahiliyah itu adalah selalu berdalil bahwasanya kebatilan suatu ajaran itu dinilai itu daripada itu dilihat dari ulama di mana mereka itu kurang pemahaman agamanya dan kurang mengetahui realita yang terjadi. Ini sebagaimana perkataan ya kaum Nuh terdahulu, bahwasanya pengikutnya yang mengikuti kebenaran itu dikatakan badiyar ra'yi, yaitu mereka hanya di kebenaran itu diikuti oleh orang-orang yang tidak punya pemahaman. Maka keterangannya sekilas apa yang beliau maksudkan dalam masalah yang ke-10 di sini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum Nuh, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang mereka, mengatakan tentang mereka, wa ma naraka tabaaka illal ladzina hum ardalun aradiluna badiyar ra'i, yaitu yang mengikuti kamu, yaitu yang mengikuti engkau wahai Nuh, itu cumalah orang-orang yang hina dina dan juga orang yang sedikit pemahamannya. Dilihat di sini orang yang paham agama menjadi pengikut Nabi Nuh itu dituduh punya pemahaman yang dangkal. Nah, ini yang dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, beliau katakan bahwasanya inilah yang biasa didengungkan oleh pemusuh-musuh Islam saat ini. Di mana kalau ada ya para ulama, ada orang-orang yang berilmu, itu dianggap orang-orang yang tidak paham waqi, orang-orang yang tidak paham realita dan seterusnya. Atau dituduh pemahamannya itu picik, pemahamannya itu dangkal. Padahal tidak diragukan lagi bahwasanya para ulama itu adalah sebaik-baik manusia yang diutus setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Dan yang namanya orang yang berilmu atau ulama, tentu saja kedudukan mereka lebih utama daripada ahli ibadah. Di mana bandingannya antara orang yang berilmu dan ahli ibadah itu seperti bandingannya bulan dengan bintang-bintang yang lainnya. Ya, al-qamari ala sa'il kawakib. Yang namanya bulan, mana yang cahayanya lebih terang daripada bintang-bintang? Tentu saja bulan. Dan bulan cahayanya itu bisa dimanfaatkan orang banyak kalau lagi terang bulan. Kalau bintang itu tidak bisa. Orang yang berilmu berarti bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau ahli ibadah, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Maka kalau kedudukan ulama seperti itu, kedudukan orang berilmu seperti itu, maka para ulama tidak boleh direndahkan seperti tadi. Tuduhan yang ada misalnya, orang-orang ada yang menuduh para ulama dengan mengatakan ha'ula'il ulama, ulama ha'id wa nifas, ulama ha'id wa nifas. Yaitu mereka mengatakan para ulama itu cuma jadi orang yang pakar haid dan nifas saja, cuma sekitar itu saja yang mereka kuasai. Wa ulama ahkam al-istimar, al-istijmar, yaitu cuma paham hukum bagaimanakah beristinja dengan batu. Wa ulama ijusiyat, dan cuma ulama yang hukum memahami hukum yang parsial-parsial saja, sebagian-sebagian saja. Wa la ya'rifuna fikhal waqi', dan mereka tidak mengetahui realita fikih yang ada. Wa fikul waqi' indahum umur siyasah wa thawrah 'alal walah. Ya, yang mereka maksud fikih waqi' di sini adalah para ulama itu tidak paham akan ya seputar isu-isu politik, ya seputar ilmu-ilmu politik dan seterusnya. Intinya kalau ada yang menuduh seperti itu, berarti tuduhannya sama seperti orang-orang jahiliyah. Kemudian yang ke-11 dan yang ke-12, yaitu sifat jahiliyah adalah i'timaduhum al-qiyas al-fasid wa inkarul qiyas as-sahih. Yaitu mereka selalu beralasan dengan penganalogian yang keliru, yang tidak tepat, atau qiyas yang fasid, qiyas yang tidak tepat. Dan mereka seringkali mengingkari qiyas atau penganalogian yang sahih. Nah, ini kata Syekh berikutnya, beliau katakan al-istidlal bil qiyas al-fasid. Orang-orang jahiliyah itu selalu beralasan dengan qiyas, analogi, penyamaan yang keliru. Seperti misalnya orang-orang musyrik itu mengatakan kepada Nabi, In antum illa basyarum misluna. Engkau wahai Nabi, kalian itu cuma manusia semisal kami. Kalau kalian itu manusia, ngapain kami ikut kalian? Ngapain kita sama-sama manusia kok kami ikut ajaran kalian? Kami ingin yang diutus itu para malaikat, bukanlah manusia. Jadi ini alasan mereka menolak kebenaran. In antum illa basyarum misluna. Jadi mereka berdalil dengan kias yang keliru. Ya. Mereka samakan Nabi disamakan dengan diri mereka. Padahal tentu saja Nabi SAW punya tingkatan yang lebih tinggi. Karena Nabi SAW itu diberi wahyu, tidak seperti mereka. Nah, mereka pokoknya beralasan seperti itu. Dan mereka juga beralasan dengan kias yang mereka beralasan dengan mengingkari kias yang sahih. Intinya di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yaitu mereka mengingkari kias yang sahih wal jami' li hadza wa ma qablahu adam fahmil jami' al farid. Yaitu dalam dua kaidah ini atau dua masalah ini, yaitu masalah ke-11 dan ke-12, keduanya itu menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah itu tidak bisa memiliki pemahaman yang bagus dalam menyamakan suatu yang sama atau membedakan suatu yang berbeda. Intinya tentang masalah kias, ya, kias ini kata Syekh Shalih Fauzan itu ada dua macam. Jadi kias sebagaimana disimpulkan dari perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab itu ada kias yang fasid, kias yang keliru, dan ada kias yang sahih. Ada kias yang benar. Ingat ya, dimaksudkan kias itu penyamaan sesuatu. Contoh misalnya, di gelas yang satu ini ada cairan berwarna putih, bening. Kita tahu bahwasanya itu air putih. Ya, air putih yang ada di sini. Gelasnya itu bening, jadi kelihatan apa yang ada di dalamnya. Kemudian dari teko yang sama dimasukkan juga dalam gelas yang lainnya, namun mungkin gelas ini tidak kelihatan berwarna gelap, namun dimasukkan juga air yang sama dengan wadah yang berbeda. Maka bagaimanakah hukum air ini? Ya, bagaimanakah hukum air ini? Satu di gelas yang bening, satu itu di gelas yang gelap. Hukumnya gimana, sama atau tidak? Hukumnya sama. Air tadi hukumnya apa? Suci. Ya, ini hukumnya sama. Walaupun di wadah yang berbeda. Karena punya ilah yang sama, ya kalau kita angkat air tadi, ini sama-sama menunjukkan air putih, walaupun di wadah yang berbeda. Maka kita hukum yang ini suci, A itu suci, yang B juga suci. Ini pengkiasan yang benar. Nah, misalnya, ya, yang keliru itu gimana? Misalnya gelasnya sama-sama itu bening. Sama-sama dimasukkan, ini air bening dimasukkan di dalamnya. Kemudian yang satunya lagi air comberan dimasukkan juga di dalamnya. Sama-sama wadahnya itu apa? Bening. Kita lihat, yang satu ini nampak air putih, yang satu ini air comberan. Maka kita bisa samakan atau tidak ketika itu? Kita hukumnya gimana? Air yang satu dengan air yang kedua tidak bisa kita katakan itu sama. Ini kias, kalau mau disamakan itu tidak bisa. Contoh yang pertama tadi itu namanya kias yang benar. Contoh yang kedua itu kias yang keliru. Tidak bisa kita samakan hukumnya karena isinya itu sudah berbeda. Nah, ini lihat. Yang namanya orang musyrik, orang jahiliyah dahulu, mereka itu samakan. Diri mereka itu sama dengan Nabi. Ini intinya ini menolak saja ajaran Nabi. Kalau ini sama, kita sama-sama manusia, ngapain saya ikut kamu? Kecuali kalau kamu itu malaikat baru diikuti. Jadi cuma alasannya ingin menolak saja. Ini kita sama-sama manusia, tidak perlu diikuti, kamu tidak perlu diikuti. Nah, ketika itu mereka beralasan untuk menolak ajaran Nabi, mereka menggunakan kias yang keliru. Padahal Nabi SAW itu diberi wahyu, mereka sendiri tidak diberi wahyu. Jadi pengkiasan yang keliru, disebut kias apa? Fasid. Nah, mereka ini disebut dengan kias yang fasid. Atau ini ada dalam ayat yang lainnya juga, misalnya iblis. Iblis kan tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Ketika itu tidak mau sujud kepada Adam, karena dia dicipta dari api, sedangkan Adam dicipta dari tanah. Dia menganggap bahwasanya kalau dia itu dari api itu lebih mulia daripada yang dari tanah. Sehingga dari sini, dengan anggapan seperti itu, dengan analogi seperti itu, maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Artinya dia mengingkari ya sujud kepada Adam dengan alasan seperti itu. Padahal mana yang lebih mulia? Hakikatnya yang namanya api itu selalu membinasakan, yang namanya api itu selalu menghancurkan, yang namanya api itu selalu membuat sesuatu itu jadi amblas, hilang. Namun kalau tanah, bagaimana sifat tanah? Membuat sesuatu itu jadi subur, dapat menumbuhkan tanaman. Api tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Api itu malah, kalau api itu ada, tanaman itu jadi hancur. Namun kalau tanah, itu bisa tumbuh tanaman di situ. Maka pengkiasan tadi, dia menyamakan dirinya tadi, ini ibarat tadi antara api dan tanah, maka dia tidak mau sujud. Berarti dia mengingkari pengkiasan yang benar. Padahal di sini ada yang harusnya dia melihat logikanya itu bagaimana. Logika yang benar itu kalau api itu membinasakan, kalau tanah itu dapat menumbuhkan tanaman. Berarti dia sudah pakai logika yang keliru atau pengkiasan yang keliru di situ, atau dia mengingkari pengkiasan yang benar. Maka di sini ini juga yang menunjukkan keliruan iblis di situ. Intinya kita kembali ke orang-orang jahiliyah, ya. Orang-orang jahiliyah itu ingin menolak suatu ajaran dengan mereka melakukan pengkiasan yang keliru atau mengingkari kias yang benar. Nah sekarang kalau ada yang menanyakan, terus kenapa manusia yang diutus kepada kita, kenapa bukan malaikat? Ada yang bisa jawab? Kenapa bukan malaikat yang diutus, kok manusia yang diutus? Ini kan yang jadi alasan orang-orang musyrik tidak mau mengikuti Nabi karena itu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sengaja mengutus juga golongan yang sama, manusia diutus kepada manusia supaya lebih mengetahui kondisi manusia itu sendiri dan lebih memahamkan, mudah memahamkan. Kalau misalnya ada orang jauh, orang Amerika datang ke sini ingin berdakwah di Serunggo misalnya. Ya. Coba orang Amerika mau datang ke Serunggo. Gimana dia ingin menyampaikan kepada orang di Serunggo biar paham itu bagaimana? Ini pakai bahasa Inggris. Kira-kira bagaimana? Bisa enggak dakwah itu disampaikan ketika itu walaupun dia bawa dakwah yang benar? Ini orang-orang Serunggo dalam kejahilian. Gimana ketika itu? Mudah ataukah tidak? Tidak. Dia butuh belajar bertahun-tahun dulu biar bisa menguasai kondisi yang ada di sini. Ya kan? Biar bisa menguasai kondisi yang ada di sini. Kalau seandainya orang Amerika ini diutus kepada orang Amerika juga, gimana dia bisa menyampaikan dakwah dengan benar? Maka itulah alasannya kenapa yang diutus di tengah-tengah kita atau diutus di tengah-tengah orang musyrik dahulu juga di kalangan manusia tidak mengutus malaikat. Jadi seperti itu logikanya. Yang sampai-sampai di sini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Isra ayat 95, lihat. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. seandainya yang ada di muka bumi ini adalah para malaikat. Jadi ada di muka bumi ini adalah para malaikat yang berjalan dengan tenang. Karena sifat malaikat itu biasanya tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Seandainya yang ada di muka bumi ini para malaikat, maka Allah akan turunkan dari langit juga adalah seorang rasul juga dari malaikat. Bukan bahwa manusia ketika itu. Maka inilah alasan kenapa yang rasul yang diutus di tengah-tengah kaum musyrikin dahulu itu diutus dari kalangan manusia. Logikanya seperti tadi saya ibaratkan, kalau di sini didatangkan orang Amerika kan tidak bisa berdakwah, maka harus didatangkan juga yang punya bahasa yang sama seperti itu. Jadi intinya kalau ada yang menolak dakwah dengan alasan tadi memakai kias yang keliru atau menolak kias yang benar, berarti dia menganut sifat-sifat jahiliyah. Alasannya misalnya datang ke sini, wong kita sama-sama miskin kok kamu dakwahi saya itu bagaimana? Gak bisa. Kita sama-sama kaya kok kamu dakwahi saya itu bagaimana? Tidak bisa. Ini berarti memakai ya sifat-sifat orang jahiliyah yang ada dahulu. Kemudian untuk permasalahan terakhir dilihat masalah yang ke-13, yaitu al-ghulu bi ahlil ilmi wa shalah. Sifat jahiliyah yaitu mereka selalu berlebihan terhadap orang yang berilmu dan juga orang-orang soleh. Orang yang berilmu jelas. Kalau orang soleh itu apa orang soleh? Orang soleh, apakah yang pecisnya selalu di kepala atau punya jenggot atau berjilbab atau apa yang disebut orang soleh? Para ulama itu menyebutkan dimaksudkan dengan orang soleh itu adalah al-qa'im ala hukukillah wa hukuki ibadihi. Yaitu orang soleh itu adalah orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban pada Allah dan kewajiban terhadap sesama. Yaitu kewajiban terhadap sesama manusia. Jadi dia melakukan kewajiban terhadap Allah, hablum minallah, dan juga melakukan kewajiban terhadap sesama, hablum minannas. Jadi bukan hanya orang soleh itu yang sibuk ibadah di masjid. Ya, para ulama di sini gariskan ini, orang soleh itu bukan hanya orang yang sibuk beribadah di masjid. Ya taruhlah itu kewajiban dia jalankan, namun kalau dia terhadap sesama saja itu akhlaknya kurang bagus, itu tidak disebut dengan orang yang soleh. Orang yang soleh punya hubungan yang baik dengan Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban pada Allah, dan juga dia menunaikan kewajiban terhadap sesama. Akhlaknya dengan sesama juga baik. Bukan orang yang waktunya itu keras, bukan orang itu yang bersikap kasar, bukan orang yang tidak pernah nyalami orang lain, bukan orang yang tidak pernah bermurah senyum pada orang lain. Orang soleh tadi punya dua kriteria, menjalankan kewajiban pada Allah dan menjalankan kewajiban terhadap sesama. Nah ini yang dikatakan sifat jahiliyah adalah jika ada orang. Ya ini sifat-sifat orang jahiliyah dahulu. Mereka itu biasa berlebihan terhadap ahli ilmu, terhadap para ulama, dan juga mereka berlebihan terhadap orang-orang yang soleh, lebih-lebih lagi ketika mereka meninggal dunia. Maka saya mengatakan di sini al-ghulu fil ulama was solihin, yaitu mereka itu berlebihan terhadap para ulama dan orang-orang soleh sebagaimana yang Allah sebutkan tentang ahli kitab. Allah ingatkan, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian itu berlebihan dalam agama kalian, dan janganlah kalian itu mengatakan tentang Allah kecuali mengatakan yang benar saja. Apa yang dimaksudkan di sini mengatakan yang benar saja? Dilanjutkan ayatnya yaitu surat An-Nisa ayat 171 dikatakan selanjutnya, innamal masih wa Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu salasah. Orang ahli kitab itu mengatakan sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam, ya, ya, mereka tidak mengatakan yang benar seperti ini. Yang benar itu adalah sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yaitu ketika itu Allah menciptakan Isa itu dengan menyebut kalimat kun, ditiupkan pada Maryam, mengucapkan kalimat kun, kemudian fayakun, kemudian jadilah. Wa ruhu min, dan ruhnya ini, ruhnya Isa inilah diantara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billah, mereka itu beriman pada Allah wa rasulihi dan kepada para rasulnya. Dan ingatlah, jangan katakan trinitas. Jangan katakan Isa itu bagian dari yang tiga, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jangan mengatakan yang tiga seperti itu. Maka lihat apa yang dilakukan oleh Alkitab. Mereka berlebih-lebihan terhadap seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengangkat Nabi Isa ini ke derajat Tuhan. Dengan mereka mengatakan apa? Isa itu bagian dari yang tiga. Ya, satu waktu dia itu jadi putra, jadi anak. Satu waktu dia itu jadi bapak, yaitu jadi Tuhan. Satu waktu itu jadi Roh Kudus, yaitu jadi Jibril. Jadi sosok Isa sendiri ada tiga, berwajah tiga. Nanti orang-orang bingung, ya tadi 3-in-1, jadi bingung, ya, kapan Isa itu jadi putra itu kapan? Kapan Isa itu jadi Tuhan itu kapan? Kapan Isa itu menyampaikan wahyu jadi Jibril itu kapan? Bingung, kapan kondisinya seperti ini? Jadi kalau mereka lihat pada Injil mereka, wah ini yang mengatakan seperti ini di bagian yang mana? Isa posisinya seperti ini itu di mana? Bentuk berlebihan mereka, intinya di sini mereka mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini yang diingatkan dalam ayat ini. Dari sifat jahiliyah tadi gimana? Sifat jahiliyah sama seperti sifatnya ahli kitab. Ahli kitab tadi angkat nabinya sebagai Tuhan. Orang, kalau orang-orang jahiliyah ngangkat orang soleh, ngangkat ahli ilmu di derajat yang lebih tinggi dari apa yang pantas untuk mereka. Mereka posisikan orang soleh seperti nabi. Mereka posisikan orang soleh lebih dari nabi, yaitu sampai derajat Tuhan. Orang soleh seperti nabi gimana? Pokoknya apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, oleh Pak Ustadz, itulah yang benar. Yang keliru, yang selain daripada itu keliru. Kalau Pak Ustadz katakan bahwasanya tidak boleh makan roti itu, maka tidak boleh makan. Padahal sudah dilabeli halal oleh MUI. Ya, Pak Ustadz katakan, atau Pak Kiai-nya katakan roti ini enggak boleh dimakan. Maka mereka ikuti apa yang dikatakan oleh Pak Kiai ini atau Pak Ustadz ini. Maka berarti mereka telah menjadikan, ya, orang soleh ini sebagai derajat seperti nabi. Karena nabi yang perintahkan, yang memberikan perintah dan melarang sesuatu. Bahkan ini dapat dikatakan, mereka juga dapat dikatakan kalau ini menghalalkannya dan mereka itu meridhoinya. Pokoknya saya manut saja sama Pak Kiainya. Pokoknya saya manut saja sama ulamanya. Pokoknya saya manut saja pada orang soleh tersebut. Apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, pokoknya diikuti. Sampai pun misalnya Pak Kiainya misalnya suruh sholat sambil tiarap sekalipun, tetap diikuti. Ya, seandainya suruh seperti itu tetap diikuti. Mau tahu itu benar atau tidak, itu tetap diikuti. Kalau derajatnya seperti ini, ya, kalau derajatnya seperti ini, maka itu sama saja mempertuhankan kiai atau ulama. Pernah Adi bin Hatim itu datang di hadapan Nabi SAW ketika itu memakai salib yang terbuat dari emas. Dia masih pakai salib yang terbuat dari emas. Kemudian ketika itu, ya, Nabi SAW bacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. yaitu orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu mengangkat pendeta mereka dan ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ada protes. Ini Nabi kok kamu katakan seperti itu? Mana kami buktinya menyembah sujud di hadapan pendeta kami atau di hadapan para ulama kami? Kami tidak pernah sujud seperti itu. Kami tidak pernah beribadah di hadapan mereka. Kemudian Nabi SAW katakan, bukankah kalian itu menghalalkan apa yang Allah itu haramkan gara-gara ngikut pendeta kalian? Bukankah sebaliknya juga kalian itu mengharamkan apa yang telah Allah itu halalkan? Maka ketika itu Nabi katakan, fadzalika ibadatuhu. Maka itulah yang disebut ibadah kepada pendeta atau ulama tadi. Artinya mengangkat ulama sebagai Tuhan. Jadi jangan sangka bahwasanya yang namanya syirik itu cuma sujud di hadapan kiai. Ya, itu memang syirik. Namun ada bentuknya juga, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, ngikut-ngikut kiainya. Atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan gara-gara cuma ikut kata kiai. Ini tidak dibolehkan. Ini termasuk bentuk gulu terhadap orang soleh. Yang ini jadi ciri-ciri tadi orang-orang jahiliyah. Jadi yang kita telah pelajari pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, ingat sifat jahiliyah itu adalah selalu merendahkan ulama. Ya, selalu merendahkan ulama. Katakan ulama itu enggak paham waqi, enggak paham realita. Pikirannya itu dangkal. Yang kedua, selalu berpegang pada kias yang keliru. Dan yang ketiga, mengingkari kias yang benar. Baru yang terakhir tadi, yang termasuk sifat jahiliyah juga adalah berlebih-lebihan terhadap para ulama dan orang saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.